Dan kasih belakangku. Berapa tak kau tunjukkan di hadapanku, apa yang kau lakukan di belakangku, di belakangku, di belakangku, di belakangku, di belakangku. Thank you.

Bayangkan ku melayang, seluruh nafasku terbang. Bayangkan ku menghilang, semua tanpamu teman. Ingatkan ku semua, wahai sahabat, kita untuk selamanya. Kita percaya, kita tebarkan arah dan tak pernah lelah. Ingatkan ku semua, wahai sahabat, ingatkan ku semua, wahai sahabat, kita untuk selamanya. Wahai sahabat, kita bagai cerita. Wahai sahabat, ingatkan ku semua, wahai sahabat, wahai sahabat, wahai sahabat, wahai perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerima. Yeah.

membantuku tetap kembali. Dunia yang terbenam, terbitku dari mimpi. Kini saksikan sayapku, apungkan puing bumi. Ini semua pasti nyata. Mengharapkan hujan larutkan nyanyian malamku. Akankah ku rasa membasuhkan kita terlepas, kita terjadi. seperti menghilang di kota ini. Hitam dan putih masa lalu telah membisu. Suara yang telah